merana ini aku merana kasih dan cinta entah di mana sendiri kini ku di bawah sepi tiada tempat untuk bercurah di mana ini entah di mana bunga indian yang indah di mata ku rindu setiap sapa apa mau memanjang.